mitra bisnis, kadang-kadang hal kecil saja yang mengganjil kita membuat kita sudah sengsara. Satu pengalaman saya beberapa saat yang lalu, kamar mandi saya, toiletnya buntu, sehingga air tidak bisa dibuang. Selama 3 hari, toilet itu tidak bisa di-flush ya, tidak bisa dibilas keluar airnya. Nah ini sangat mengganggu sekali, karena membuat kita kesulitan sekali kalau mau ke kamar kecil. Nah mitra bisnis, sering-sering hal-hal yang kecil saja akan sangat mengganggu kehidupan kita. Kalau itu terjadi kepada kita, akhirnya dapat kita selesaikan dengan memanggil orang yang memperbaiki itu hanya dengan membayar uang Rp150.000 saja dan semuanya selesai dengan baik. Banyak hal-hal yang sebetulnya sederhana saja, kalau kita selesaikan dengan baik, itu akan selesai. Tetapi kita tidak pernah memikirkan itu dan tidak pernah berterima kasih bahwa semua itu berjalan dengan lancar ya. Dan suatu saat seorang karyawan saya yang tidak terlalu mempunyai jabatan penting, tapi beliau sakit selama 2 minggu dan saya merasa setengah mati sekali. 2 minggu tidak masuk, ini repot karena banyak pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, sangat mengganggu sekali. Dan saya baru ingat bahwa saya tidak pernah berterima kasih selama mereka itu ada. Hal dalam hidup kita sering kecil sekali, misalkan usus buntu, misalkan lagi tidak bisa buang air, misalkan lagi teman saya itu matanya tidak bisa keluar air matanya sehingga harus ke dokter sampai ke Singapura segala ya. Banyak hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang kita tidak pernah berterima kasih karena itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika terjadi sebuah kesulitan saja, jalannya buntu, mobilnya mogok, nafasnya tidak lancar, itu akan mengganggu kehidupan kita dan memutarbalikkan semua keindahan, kenikmatan, dan kebiasaan kita. Mitra bisnis, biarlah kita belajar untuk mulai menghargai hal-hal kecil yang sudah berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadar dengan baik bahwa itu ada karena semuanya berjalan dengan baik. Kadang kita harus meluangkan waktu kita untuk bersyukur dan berterima kasih terhadap hal-hal kecil, orang-orang kecil, ataupun karyawan-karyawan kita yang biasanya tidak kita anggap. Karena mereka sebenarnya membuat semua kehidupan kita menjadi lancar. Kadang hal kecil akan mengganggu pekerjaan besar Anda. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.